Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaqumullah, kita memasuki hadis yang ke-39 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan dengan ini masih tersisa 3 hadis dari kitab Al-Arba'in ini. Tayyib, kita langsung baca hadis yang dibawakan oleh penulis An-Nawawi rahimahullah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Berkata An-Nawawi rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan untukku bagi umatku al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Memaafkan al khata, tajawuz itu artinya melepaskan, tidak memperhitungkan, itu namanya tajawuz. Al-khata adalah sesuatu yang terjadi karena tidak disengaja atau di luar kesengajaan. Sesuatu yang dilakukan seseorang di luar kesengajaan dia, ini namanya. Wan nisyan, nisyan adalah kelupaan. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa padanya. Jadi ketiga perkara ini Allah Subhanahu wa taala tidak perhitungkan. Kalau terjadi sesuatu pelanggaran disebabkan karena ketidaksengajaan, tidak ada dosa. Disebabkan karena kelupaan, tidak ada dosa. Disebabkan karena dipaksa, juga tidak ada dosa. Dan ini tentunya ada patokan-patokannya, ada kaidah-kaidah untuk memahami kalimat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini dinyatakan hasan oleh An-Nawawi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Baihaqi dan selain keduanya. Dan kalimat haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihi wa ghairuhuma ini menunjukkan bahwasannya An-Nawawi menghasankan disebabkan karena jalan-jalannya yang banyak. Adapun kalau dilihat dari satu sanad, maka pada hakikatnya hadis ini dhaif. Tetapi jalan-jalan yang lain yang banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli hadis dengan jam'ut turuq, dengan jalan-jalan yang ada keseluruhannya tersebut, bisa dikatakan bahwasannya hadis ini hasan li ghairi. Hadis ini hasan karena jalan-jalan lainnya. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah fi hadzal kitab yatasaha katsiran. An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini bermudah-mudah. Banyak bermudah-mudah. Ya, kalau dikatakan banyak, maka wallahu a'lam bishawab, ini pandangan daripada Syaikh Utsaimin rahimahullah. Seluruh daripada hadis-hadis yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, sedikit sekali dari hadis-hadis tersebut yang diintiqad oleh ulama. Dan Nawawi sendiri menyatakan bahwasanya tidak aku masukkan di dalam kitab Arba'in ini kecuali hadis-hadis yang sahih saja. Sebagaimana di dalam Riyadhus Shalihin juga beliau menyatakan demikian, tidak ada yang dhaif dalam hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Akan tetapi di sana terdapat ya hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh para ulama ahlul hadis. Dari sisi ini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa beliau bermudah-mudah dalam menghasankan ataupun mensahihkan satu hadis. Fayuridu ahadits dhaifah wa rubbama yuhassinuha huwa li'annahu minal huffaz. Fa beliau memasukkan di dalam kitabnya ini beberapa hadis yang dhaif dan bisa jadi beliau menghasankannya walaupun itu hadis dhaif karena memang beliau termasuk daripada para huffaz, huffazul hadis ya. Beliau imam dalam masalah hadis. Nawawi imam dalam masalah hadis dan banyak kitab-kitab hadis yang beliau tulis. Bahkan menjadi rujukan seperti kitabnya Taqrib An-Nawawi yang kemudian disarah oleh Asy-Syuyuti ya, menjadi Tadribur Rawi, itu kitab yang sangat luar biasa. Juga imam dalam masalah lughah. An-Nawawi rahimahullah imam dalam masalah lughah. Dan beliau punya syarah yang luar biasa dari Sahih Muslim yang berjudul Al-Minhad, Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, 10 jilid. Anak punyanya 10 jilid, yang cetakan-cetakan lama mungkin lebih daripada itu karena sudah mengalami yakni apa istilahnya diperkecil fontnya dan sebagainya sehingga menjadi 10 jilid saja. Kemudian kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu juga merupakan kitab yang luar biasa. Syarah daripada kitab Muhadzab Asy-Syirazi. Sekian jilid, belasan. Maka memang beliau adalah termasuk imam dalam masalah-masalah ini semua. Kecuali dalam masalah aqidah beliau tergelincir. Dalam masalah aqidah beliau tergelincir dalam aqidah Asy'ariyah yang membatasi beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi itu para ulama Ahlus Sunnah memberikan udzur-udzur kepada beliau. Karena memang beliau ya talamat bersantri atau bertilmid ya belajar nyantri kepada ulama-ulama pada masa beliau di lingkungan beliau yang memang kesemuanya adalah ulama-ulama Asy'ariyin. Kitab-kitab akidah yang dipelajari pun juga kitab-kitab Asy'ariyah. Sedangkan manhaj beliau jelas dari kitab-kitab tulisannya bahwa beliau bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ibnu Rajab rahimahullah fi kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yata'aqqabahu katsiran. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali, lihat Ibnu Rajab adalah imam madhab Hambali. Tetapi beliau punya kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Kitab syarah Arba'in Nawawi. Padahal An-Nawawi dari madhab Syafi'i. Karena para imam ya, mereka tidak kemudian begitu kolot terhadap madhab. Mereka tidak kemudian sangat antipati terhadap madhab yang lain, tidak. Mereka menganggap bahwasannya semua kaum muslimin, apalagi para ulamanya ya, itu bersaudara. Mereka saling memuji satu dengan yang lain. Dan di sini Ibnu Rajab Al-Hambali ya, punya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah daripada Khamsina Hadithan min Jawami'il Kalim. Khamsin Itu artinya 50. Kenapa? Karena beliau mensarah al-arba'in an-nawiyah yang jumlahnya hanya 42 hadis. Kemudian beliau tambahkan, digenapkan menjadi 50, ditambah 8 hadis. Dari beliau sendiri, Ibnu Rajab sendiri, menggenapkan menjadi 50 hadis. Jadilah kitab yang sangat monumental, sangat luar biasa. Besar faedahnya seperti judulnya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Terkumpul padanya berbagai macam ilmu dan hikmah-hikmah. Kumpulan dari ilmu dan hikmah. Judulnya memang demikian, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim. 2 jilid. Akan tetapi dari 2 jilid ini kita akan bisa mendapati luar biasa, samudra ilmu yang luar biasa dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali juga imam besar dalam masalah ilmu hadis, sehingga beliau ya ta'aqqabahu katsiran, banyak memberikan komentar-komentar terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh Nawawi. Walidzalika yuhsin minna an nu'alliqa 'alal matni bi bayan darajatil hadis. Dan karenanya tentunya bagus untuk kita memberikan ta'liq, yakni sedikit mengomentari matan daripada hadis ini, menjelaskan derajat daripada hadis ini. Lakinnal ghalib anna ma yadhkuruhu min ahadits dha'ifa fi hadzal kitab anna lahu syawahid. Akan tetapi umumnya apa yang beliau sebutkan, yakni An-Nawawi rahimahullah, yang beliau sebutkan daripada hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab ini, anna lahu syawahid, ya, ada syahidnya. Ada syahidnya. Syahid adalah penguat daripada satu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang lain, bukan dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain. Itu syawahid, menguatkan hadis dengan satu lafaz riwayat Ibnu Abbas. Ada hadis yang lain dari riwayat Abu Hurairah. Itu namanya syahid, ya. Ini menjadi syahid akan hadis ini. Ini dhaif. Kenapa? Karena rawinya ada yang sayyul hifdz, hafalannya lemah, ya. Yang sini dhaif kenapa? Karena ada jalan yang mungkoti, ada yang terputus sanadnya. Dhaif, ya. Tetapi dhaifnya di sini bukan dhaif yang syadid, bukan sangat dhaif. Kenapa? Karena ini disebabkan karena lemahnya hafalan. Orang yang lemah hafalan terkadang dia bisa menghafal dengan tepat, ya kan? Walaupun lemah hafalannya. Tetapi seringnya salah. Nah, di sini ada hadis yang lain dengan sahabat yang berbeda, lafadznya sama, ya. Lafadznya menguatkan. Ini menunjukkan walaupun ini ada kelemahan, ada sanad yang terputus, sedangkan di sini ada orang yang lemah hafalannya, dijadikan satu. Kok apa matannya, isi daripada hadisnya kok sama? Maka ini apa? Menguatkan. Yang ini dhaif menjadi apa? Hasan li ghairi. Namanya hasan li ghairi. Hasan disebabkan jalan yang lain. Umumnya apa yang disebutkan oleh Nawawi dalam kitab ini demikian kondisinya. Kalaupun hadis itu dhaif dari satu sanad, maka dia hasan li ghairih, dengan adanya jalur yang lain, ya, jalur yang lain atau dari hadis yang lain. Hadis yang lain ini namanya syawahid. Kalau jalur yang lain namanya mutaba'ah. Dari satu rawi di sini misalnya Ibnu Abbas, satu sanad. Di sini ada sanad yang lain berbeda, ketemunya sama dengan Ibnu Abbas. Ini satu jalur, ini jalur yang lain. Ada lagi jalur yang lain, ketemunya Ibnu Abbas juga. Rawi-rawinya berbeda. Masing-masing rawi di sini ada orang yang dhaif satu, dhaif satu, dhaif satu. Menjadi 3 orang meriwayatkan dhaif-dhaif semua dengan matan yang sama. Ini menunjukkan bahwa hadisnya ada asalnya. Benar-benar memang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mutaba'ah. Kalau tadi dari sahabat yang lain itu namanya syawahid. Maka di sini disebutkan anna lahu syawahid, memiliki syawahid. Ya taqi biha ila darajatil hasan. Yang dengan itu naik menjadi derajat hasan. Huna yaqulul mu'alif rahimahullah. Di sini mu'alif mengatakan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan selain keduanya. Falau akhadna kalamahu alal umum lakana rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i lidukhul haula fi qawlih. Ini Asy-Syaikh Al-Utsaimin memberikan komentarnya. Karena An-Nawawi mengatakan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, dan selain keduanya, kalau selain keduanya kan berarti umum. Kalau kita ambil secara umum ucapan Nawawi di sini, berarti juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Karena masuk wa ghairihima, begitu. Lakin hadza laisa biwarid. Akan tetapi ini tidak benar, tidak seperti itu. Li'annahu min adatihim idza dzakaru al-mukharrijin, al-mukharrijin alladziina duna darajati sayyihain tsumma qalu ghairuhuma fal murad mimman huwa dunahuma aw tatruhuma. La yuriduna an yadkhul man huwa a'la minhuma. Dan walau aradu man huwa a'la minhuma la uyiba 'ala man dzukira ad-dun wa hala 'ala al-a'la wa hadha wadih. Akan tetapi kata Syekh Al-Utsaimin, kebiasaan mereka, yakni ahli hadis, dan ini sesuatu yang mu'arraf ya, sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan mereka, apabila mereka menyebutkan para perawi hadis yang mengeluarkan hadis-hadis mereka di mana derajatnya itu di bawah derajat sahihain, kemudian mereka mengucapkan wa ghairihima atau wa ghairihim atau wa ghairihi begitu, maka yang dimaksudkan adalah selain mereka dari yang derajatnya di bawah dari yang telah disebutkan atau semisal mereka. Contoh di sini kalimat rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, kemudian dikatakan wa ghairuhuma, ya kan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain keduanya. Maka kebiasaan ahlul hadis pada masa terdahulu, dan ini menjadi kebiasaan pula sampai saat ini, kalimat seperti ini wa ghairuhuma tidak menunjukkan bahwa wa ghairuhuma secara umum, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah dan selain keduanya dari para perawi hadis yang derajatnya di bawahnya Ibnu Majah dan Baihaqi, atau paling tidak setara dengan Ibnu Majah dan Baihaqi, tidak mungkin di atasnya, ya, tidak mungkin di situ masuk Bukhari, Muslim, ya, karena memang derajatnya di atas. Tidak mungkin dikatakan diriwayatkan oleh misalnya ya Bukhari Muslim yang paling tinggi. Semisal diriwayatkan oleh ashabu sunan yang lain, tentu akan lebih diutamakan daripada penyebutan misalnya Al-Baihaqi. Karena ashabu sunan ini lebih masyhur riwayat-riwayatnya dibandingkan Al-Baihaqi. Sahihain lebih tinggi derajatnya daripada ashabu sunan. Kalau disebutkan Sunan Ibnu Majah misalnya, maka sudah mencukupi. Apalagi di sini ya, Ibnu Majah dan Baihaqi. Maka maksudnya adalah wa ghairihima dari yang di bawahnya keduanya. Begitu. Seandainya di situ ada riwayat Bukhari Muslim, tetapi yang disebutkan adalah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, dan selain keduanya masuk Bukhari Muslim, tentu akan menjadi bahan kritikan yang sangat, sesuatu yang sangat-sangat memalukan di saat seorang ahlul hadis mengeluarkan satu hadis di situ ada Bukhari Muslim, kok yang diambil riwayatnya dari lafaz Abu Dawud misalnya. Kenapa tidak diambil Bukhari Muslimnya? Karena ini lebih tinggi derajatnya. Begitu. Wa hadza wajib, dan ini perkara yang wajib. Karena wajib an yadkura al-a'la thumma yuqal wa ghairuhu. Karena yang wajib adalah menyebutkan yang paling tinggi, kemudian dikatakan wa ghairuhu dan selainnya. Sehingga kita sering melihat rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad misalnya, ya kan? Bukhari dan Muslim dilihat dari sisi jalalahnya, dari sisi keagungannya, kedudukannya, maqamnya dalam ilmu hadis, ya, karena memiliki dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu merupakan dua kitab yang ashaful kutub al-musannafah, kitab yang paling sahih dari kitab-kitab yang dibikin oleh manusia, dua kitab ini, Bukhari dan Muslim, ya kan? Sedangkan Imam Ahmad itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada Bukhari Muslim. kedudukan jalalahnya itu lebih tinggi, lebih alim, lebih mulia, ya, Imam Ahmad. Tetapi dalam masalah ilmu hadis, beliau diletakkan setelah masih Bukhari Muslim, baru kemudian Imam Ahmad. Karena dari sisi ilmu hadis dalam artian yakni kedua imam ini, Bukhari dan Muslim, memiliki kitab sahih yang tidak diragukan sama sekali oleh umat, ya, seluruh umat menerima daripada kitab sahih Bukhari dan Muslim ini, berbeda dengan kitab musnad Imam Ahmad, di mana di situ banyak hadis-hadis yang masih diperselisihkan. Baik. Qauluhu innallaha tajawaza li'an ummati allam huna lit'alil. Kalau tadi berbicara tentang masalah mustalah, maka berikutnya berbicara masalah lughah. Ini kaitannya dengan masalah bahasa. Innallaha tajawaza li'an ummati. Sesungguhnya Allah memaafkan, yakni tidak memperhitungkan untukku dari umatku, yakni memaafkannya. Tajawaza min ajli'an ummati. Li di situ lamnya adalah li ta'lil, dengan sebab, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dengan sebab diriku terhadap umatku. Tajawaza min ajli, disebabkan diriku, an ummati, dari umatku, al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang terjadi karena ketidaksengajaan, kelupaan, atau karena dipaksa. Wal khata' an yartakibal insanu al amala an ghairi amdin. Khata' adalah seseorang melakukan satu tindakan dengan tanpa kesengajaan. Wa nisyan zuhulul qalb an syai'in ma'lumin min qabl. Adapun nisyan itu adalah zuhulul qalb. Zuhul yakni linglungnya hati, dalam artian enggak nyambung, ya. Hati itu lepas dari apa yang sebelumnya ada dalam memorinya. Apa namanya ini? Ya lupa bahasa kita. Lepasnya sesuatu yang sebelumnya telah terpatri dalam memori, hilang. Itu namanya nisyan. Wal istikrah an yakrohahu syafsun ala amalin muharram, atau an yukrihahu syafsun ala amalin muharram Wala yastati daf'ah ay al ilzam wal ijbar. Seseorang dipaksa dia untuk melakukan satu amalan yang haram, yang dia sendiri tidak sanggup untuk menolaknya. Jadi dipaksa dengan kekuatan, di mana dia tidak sanggup untuk melakukan pembelaan ataupun perlawanan. Wa hadhi thalatha a'dzar saydalah al-Qur'anul Karim. Dan tiga perkara ini merupakan udzur-udzur yang dipersaksikan oleh Al-Qur'anul Karim. Dalam artian Al-Qur'an sendiri mempersaksikan bahwasanya tiga perkara ini menjadi udzur. Amma khata' wa nisyan, adapun karena ketidaksengajaan dan karena kelupaan, faqad qala Allah azza wajal telah menyatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami berbuat ketidaksengajaan, ya, nisyan atau khata'. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan qad fa'altu, dan aku telah melakukan itu, dalam artian memang demikian yang berlaku. Sesuatu terjadi karena kelupaan, dari sisi hukum kaitannya seseorang dengan Allah maka tidak ada dosa, tetapi kaitannya dengan sesama manusia, sama hamba, maka ada aturan sendiri, ya. Ada aturan tersendiri, baik itu karena ketidaksengajaan atau karena kelupaan. Kalau ketidaksengajaan kemudian menyebabkan hilangnya hak orang lain, maka dia wajib mengganti hak yang dia hilangkan tersebut. Tetapi di sisi Allah dia tidak berdosa. Ya, tentunya nanti akan ada contoh-contohnya. Kalau tidak ada, nanti kita insya Allah akan berikan contoh-contoh kasus dalam permasalahan tersebut. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah juga menyatakan, wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidaklah ada dosa atas kalian pada apa yang kalian tersalahkan, dalam artian pada apa yang kalian lakukan dengan ketidaksengajaan. Tidak ada dosa. Walakin, akan tetapi dosa itu pada apa-apa yang kalian sengaja. Hati-hati kalian menyengajanya, melakukan dengan kesadaran penuh. Ada pun sesuatu yang tidak atau di luar kesengajaan, maka secara dosa terampuni, termaafkan. Tetapi tidak, sekali lagi, terkait dengan hak sesama. Seseorang tidak sengaja nyampar gelas pecah, ya beda kalau dimaafkan. Tetapi kalau seandainya secara asal, hukum secara asal, maka dia wajib mengganti gelas tersebut. Afwan, ana tidak sengaja. Ya, tidak sengaja tidak apa-apa, tidak dimarahin, tapi ganti. Kamu tidak sengaja kok suruh ganti. Nah, kalau kamu sengaja tidak hanya suruh ganti, kamu juga akan dipukuli. Iya. Kalau sengaja ya akan dipukuli. Nah, karena tidak sengaja, cukup ganti saja. Karena ini hukumannya adalah sesuatu yang sifatnya terkait dengan hak manusia. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala gugur dengan ketidaksengajaan tadi. Adapun hak manusia, maka apa yang dirusak daripada hak-hak tersebut wajib untuk diganti. Mau nyandarkan sepeda motor, ya, ternyata enggak kuat, ambruk. Sepeda motornya ambruk, ngembrui sepeda motor yang lain, ya, di tempat parkir. Akhirnya yang jatuh sepeda motornya 10, ruduk semua. Nah, itu ya wajib mengganti setiap kerusakannya. Nah, ini gak sengaja ini. Saya gak salah kok. Dimaafkan dalam Al-Quran. Iya, dimaafkan, hak Allah atas kamu. Tetapi hak sesama hamba, ini ada urusannya sendiri. Gak apa-apa, gak apa-apa, tolong ini tidak ada masalah, cuman ya tolong diganti. Itu saja, selesai. Lecet-lecetnya atau apanya, dan seterusnya. Demikian pula seorang pinjam milik saudaranya, kemudian terjadi kerusakan. Ini anafan, gak sengaja jatuh. Iya, tapi tetap harus punya ini, sesuatu yang sifatnya apa? Itu diatur di dalam agama kita, ya. Dijelaskan oleh para ulama, ya, hak hak sesama hamba mabni ala al-musyahah. Adapun hak Allah mabniun ala al-musamahah. Tetapi hak sesama hamba ini ala al-musyahah, terbangun di atas musyahah, yakni kebasilan atau sesuatu yang sifatnya harus diberikan doman atau ganti rugi. Ini suatu yang menjadi kaidah. Taib. Wa amal ikrah, faqala Allah azza wa jal. Adapun terkait dengan ikrah, yakni dipaksa, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabu minallah walahum adabun adzim. Dan ana lengkapi tadi penjelasannya, bahwasannya hal tersebut pembicaraan secara asal, bahwasannya hukumnya secara asal harus mengembalikan atau harus mengganti kerusakan disebabkan karena sesuatu yang terjadi meskipun tidak disengaja atau karena lupa. Kecuali dari pihak orang yang tadi dia rugikan memberikan maaf, dan itu adalah kebaikan, ya, memberikan maaf. Mengetahui akan kesulitan saudaranya karena terjadinya sesuatu yang tidak disengaja, dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Saya pun juga terkadang mengalami hal yang sama misalnya. Maka kemudian memberikan maaf itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Dan itu yang tentunya akhlak yang semestinya dimiliki oleh setiap ikhwah al-sunnah, untuk bermudah-mudah dalam urusan dunia terhadap saudaranya. Tidak kemudian hanya perkara sepele, akhirnya jotaan, putus hubungan, ya. Hanya perkara duniawiah kecil, akhirnya sampai saling melengos, ketemu saja rasanya pengen cari jalan yang lain. Jangan, urusan dunia sepele ya. Jangan sampai kemudian mengalahkan ukhuwah imaniyah, hidup dalam keadaan ya congkrah. Hubungan yang jelek, hubungan yang kurang harmonis itu berat, tidak enak, tidak nyaman. Dunia yang luas terasa sempit. Ketemu sama si fulan di sana, wah rasanya sudah sepet pandangannya. Dadanya sumpek, tidak enak. Lebih baik segera diperbaiki hubungan. Kalau memang ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati, segera hubungi saudaranya. Ya, kalau memang dia yang salah, maka maafkan. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Ringan. Urusan-urusan dunia dianggap berat. Kalau urusan manhaj baru, ini beda masalahnya. Kita harus tegas memang. Tetapi kalau urusan dunia, ya, anggap dunia itu seperti apa yang Rasulullah SAW menganggapnya. Allah Subhanahu Wa Taala menganggapnya. Taib, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, terkait dengan al-iqrah, faqala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menyatakan man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tentram dengan keimanan, akan tetapi berlaku ancaman ini bagi orang-orang yang lapang dadanya dengan kekufuran. Maka dia mendapatkan ghadabun minallah, kemurkaan Allah, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur bagi orang yang dipaksa. Bagi orang yang dipaksa. Dan paksaan tersebut ada dhawabitnya. Ya, ada dhawabitnya. Paksaan bukan hanya sekedar ancaman. Paksaan betul-betul sesuatu yang mutawaqqi'. Benar-benar pasti akan dilakukan oleh si pengancam tersebut dengan perintah-perintah yang jelas. Bahkan kalau kita melihat asbab nuzul daripada ayat ini, kaitannya dengan keluarga Yasir, ya, Sumayyah dan Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma dibunuh oleh musyrikin Quraisy dengan cara disiksa. Luar biasa, siksaan yang luar biasa. Sumayyah diculak, kemudian Yasir ditarik kuda dari empat arah yang berlawanan, tangan dan kakinya diikat. Kemudian kuda tersebut digebrakan lari dari empat arah yang berbeda menjadi empat potong tubuh, potongan tubuh. Bisa dibayangkan, dahsyat, mengerikan. Dan Ammar putranya, Ammar bin Yasir, itu disiksa dengan siksaan-siksaan yang berat sekali. Sampai kemudian akhirnya dengan sangat terpaksa dia mengikuti apa yang dituntut oleh orang-orang musyrikin untuk mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela agama beliau dan mencela Allah azza wajalla. Dengan itu keluar ucapan-ucapan celaan dalam keadaan ia siksaan yang luar biasa tadi. Akhirnya mereka menghentikan siksaannya dan Ammar bin Yasir kemudian menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi beliau dan kemudian turun ayat ini. Jadi bukan hanya sekedar baru ancaman gertakan, apalagi dalam keadaan ya dia sendiri merasa tidak terancam dan sebagainya. Maka yang seperti ini bukan udzur sama sekali. Udzur di saat memang betul-betul mutawaqqi ancaman-ancaman tersebut. Tayyib. Farafa Allah azza wajal hukmal kufri anil mukroh. Maka di sini Allah mengangkat hukum kufur dari orang yang dipaksa. Fama dunal kufri minal ma'asi min babi aula la syak. Tentunya perkara-perkara yang itu tidak sampai kekufuran dari kemaksiatan-kemaksiatan, tentunya lebih utama lagi untuk dimaafkan. Sampai kekufuran saja kalau sampai tarafnya demikian dimaafkan, apalagi tarafnya tidak sampai pada apa? Tarafnya tidak sampai kepada kekufuran. Idzan hadzal hadits mahma qila fi dha'fihi fa innahu yushhad lahu al-Qur'anul Karim kalam Rabbil alamin. Jika demikian hadis ini, meskipun bagaimanapun dikatakan kedhaifannya, akan tetapi hadis ini dipersaksikan kebenarannya oleh Al-Qur'an kalam Rabbil alamin. Dan sekali lagi, kalau dilihat dari satu sanadnya memang iya bisa dikatakan hadis ini dhaif, akan tetapi dengan jam'u turuq yang tadi diisyaratkan oleh Nawawi dan juga Syekh Al-Utsaimin sendiri menyatakan demikian, ya, hasan li ghairi. Sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Dan dari hadis ini penjabarannya sangat panjang sekali dalam ilmu-ilmu usul, ya, kaitannya dengan berbagai macam qadhiyah, permasalahan-permasalahan yang luas. Dan di sini tentunya Asy-Syaikh juga akan memberikan beberapa gambaran-gambaran insyaallah. Oke, kita baca faedah daripada hadis ini. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, min fawaid hadzal hadits. Dari faedah hadis ini yang pertama, sa'atu rahmatillahi azza wajal wa lutfihi bi'ibadi. Sa'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Haitsu rafa'a 'anhumul itsm. Di mana Allah mengangkat dari mereka dosa. Idza sadara minhumul ma'siyah 'ala hadhil wujuhat thalatha. Apabila terjadi kemaksiatan pada diri-diri mereka para hamba, terjadinya disebabkan karena beberapa perkara atau tiga perkara yang tersebut dalam hadis ini. Kemaksiatan yang dilakukan ketidaksengajaan. Seseorang puasa, puasa wajib Ramadan, ya. Kemudian dia lupa makan dan minum, maka dia tidak teranggap batal, ya. Termaafkan, maka dia lanjutkan puasanya. Walaupun makan dan minum di bulan Ramadan, ya, tentunya keharaman yang besar, kemaksiatan besar. Akan tetapi karena lupa, kalau dia dalam keadaan puasa, maka termaafkan. Idza nasiya ahadukum fi syahri Ramadan fa akala aw syariba fala yaqta' shaumah fa innama at'amahullahu wa saqa. Kalau salah seorang kalian itu lupa makan dan minum di bulan Ramadan, maka jangan dia putuskan puasanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Jadi lanjut. Au kama qala. Demikian pula di saat seseorang dengan tanpa sengaja membunuh jiwa dengan tanpa sengaja mengendarai mobil misalnya, tidak ada niatan sama sekali, dia seorang yang punya SIM dan memang juga sudah memiliki kemahiran dalam nyetir, dia sudah artinya bisa lah menguasai, tetapi ketidaksengajaan sama sekali di luar daripada apa kehendak dirinya, kemudian nabrak orang meninggal dunia, maka dari sisi dosa tidak ada, ya, dari sisi dosa. Tetapi dari sisi beban terhadap ahlul mayyit, ya, keluarga si mayyit tadi yang ditabrak, ada, itu namanya apa, qatl khata, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh mukmin dalam keadaan tidak sengaja, ada rincian hukumnya di sana. Baik. Demikian pula dalam keadaan dipaksa. Seseorang diikat tangan dan kakinya, kemudian badannya dijatuhkan dari atas menimpa seseorang, mati. Orang yang tertimpa badan kita mati, maka kita enggak berdosa. Ya. Kenapa? Karena yang enggak bisa mengelak sudah kita, badan kita sudah diikat begitu. Atau badan kita diikat ditubrukkan ke tubuh orang yang juga dalam keadaan terikat, mati orangnya. Ini juga kita enggak berdosa. Atau yukrah di sini dalam keadaan apa namanya? Dipaksa melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dalam keadaan kalau tidak, maka nyawa kita melayang. Yang seperti ini juga termasuk daripada perkara yang menjadi udzur bagi seseorang. Hanya saja yang tidak dibenarkan oleh syariat, Allah alam nanti apakah dibahas di sini atau tidak, di saat seseorang dipaksa untuk membunuh saudaranya yang lain. Kalau tidak, kamu yang dibunuh. Bagaimana ini? Dipaksa harus membunuh saudaranya. Kalau tidak, kita yang dibunuh. Maka para ulama mengatakan kita harus sabar menghadapi kematian. Tidak boleh membunuh saudaranya. Kenapa? Karena nyawa, antara nyawa kita dengan nyawa saudara kita, di sisi Allah Azza wa Jalla sama nilainya. Sehingga tidak boleh ada yang dikalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang semisal ini dan itu dikhilafkan adalah dari sisi kehormatan. Tentu pembahasannya lebih dalam kali ini. Kita cukupkan sampai di situ contoh-contohnya, dan di sana sekedar isyarat saja. Pembahasan para ulama dalam permasalahan ini sangat panjang lebar. Tayib, yang kedua, anna jami'al muharramat fil ibadat wa ghairi al ibadat idza fa'alahu al insan jahilan aw nasyan aw mukrahan fala syai 'alaihi fima yata'allaq bihaqqillah amma haqqul adami fala yu'fa'anhu min haitsu dhaman wa in kana yu'fa'anhu min haitsu al itham. Bahwasannya seluruh daripada perkara-perkara yang haram, jami'ul muharramat fil ibadat wa ghairi ibadat, baik terkait dengan perkara ibadah ataupun selainnya, apabila hal tersebut dilakukan oleh seseorang jahilan, dalam keadaan ketidaktahuan, au nasian, atau karena kelupaan, au mukrohan, atau karena dipaksa, fala syai alaih, maka tidak ada tanggungan atasnya. Fima ya ta'alab bihaqillah, terkait dengan hak Allah tidak ada tanggungan. Amma haqul adani fala yufanu, adapun hak sesama manusia, sama Bani Adam, maka tidak termaafkan darinya. Min haitsud dhaman, dari sisi tanggungan. Wa in kana yufanu min haitsul itsam, meskipun termaafkan dari sisi dosa, tetapi tidak dari sisi tanggungan. Ini kita sekali lagi berbicara tentang asal. Fa jami'ul muharramat yurfa hukmuha bi hadzal a'dar wa kana lam yaf'alha wa la yastasna min hadza syai. Maka seluruh daripada perkara-perkara yang diharamkan terangkap hukumnya dengan udzur-udzur ini, yakni tiga udzur tadi. Dan seolah-olah orang yang melakukan satu perkara yang diharamkan tadi, dia seolah-olah teranggap tidak melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang diistisna, tidak ada yang dikecualikan dalam perkara ini sedikit pun. Dan contoh-contohnya ini nanti akan diberikan oleh Syekh beberapa contoh yang cukup panjang. Kita cukupkan apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Contoh-contohnya insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Nastaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam.